Perlu saya sampaikan bahwa hadirnya dari Liberty tetap bikin jos yang datang dari kawasan Blora Jawa Tengah Indonesia. Di sini menghadirkan salah satu yang terbaik untuk Boy Jazz. Ada Grace, Musical Audio Electric, CN Production untuk Jilo Indonesia. Tepuk tangannya untuk Jihan. Audi Liberty tetap bikin I'm not afraid to die. tepuk tangannya mana dong? Oke, terima kasih. Dan juga buat semuanya, bos-bos sawernya, teman-teman yang sudah bagi-bagi rezeki malam hari ini, terima kasih sekali.